lagi, beri salam lagi. Suara burungku sambut hari berganti. Bob Marley masih bernyanyi. Don't worry, ooh yeah. Jalani semua dengan apa adanya. Biarlah waktu bicara bahwa takdirnya. Biarlah waktu bicara.